Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Naam, sabakasy rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam yang insyaallah berbarakah ini, kita bisa kembali bersua, bertegur sapa, berbagi faedah tentunya dalam acara kita MPH Malam Penuh Hikmah, di mana insyaallah taala ana akan bacakan kepada antum kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan sehingga kita bisa menyelesaikan kitab yang super tebal ini. Nah, ada 12 jilid, sebagian cetakan 14 jilid. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala memudahkannya, maka tidak ada sesuatu yang sulit dilakukan oleh manusia. Nah. Sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebagaimana yang sudah diumumkan di channel Telegram bahwa insyaallah taala mulai minggu ini, mulai pekan ini, jadwal siar MPH yang semula setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu dirubah dengan berbagai macam pertimbangan tentunya menjadi setiap hari Senin dan Rabu. Setiap hari Senin dan Rabu. Sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita sampai pada bab yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bab berkenaan tentang pembangunan Al-Ka'bah. Kita belum selesai membaca bab ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita malam hari ini. Nah, terakhir inti pembahasan kita pada kesempatan yang terakhir kali, bahwa Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita bahwa posisi Ka'bah di bumi ini itu segaris lurus dengan posisi Al-Baitul Ma'mur di langit sana. Al-Baitul Ma'mur di langit sana. Artinya, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, andaikan Baitul Ma'mur itu jatuh, pasti tepat di atas Ka'batullah atau Baitullahi Al-Haram, tepat di atas Ka'bah. Nah, itu salah satu poin pada pertemuan kita yang terakhir. Poin yang kedua, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, beliaulah yang pertama kali membangun bangunan Ka'bah. Jadi tidak ada seorang sebelum Nabi Ibrahim yang pernah membangun Ka'bah. Disebutkan dalam beberapa kisah bahwa ada beberapa manusia yang membangun Ka'bah sebelum Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Ada yang menyebutkan Nabi Adam, ada yang menyebutkan yang lainnya. Namun kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, walakin kullu hadhihi akhbarun an bani Israil. Akan tapi seluruh kisah-kisah tersebut adalah kisah yang berasal dari Bani Israel. Kata beliau, kata Ibnu Katsir, wa qad qarrarna annaha la tusaddaqu wa la tukadzab. Dan telah kami sebutkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, pada lembar-lembar sebelumnya, bahwa setiap kabar, setiap kisah, setiap berita yang berasal dari Bani Israel, maka keyakinan kita umat Islam la tusaddaq, tidak membenarkan, wa la tukadzab, dan tidak pula mendustakan. Fala yuhtajju biha, maka berita dari Bani Israel tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil, sebagai sandaran, enggak bisa. Fa amma in raddaha al-haq, terlebih lagi kalau misalkan al-haq, Alkitab maupun As-Sunnah, redaksi beritanya berbeda dengan yang disampaikan oleh Bani Israel, fahiya mardudah, maka bisa dipastikan, bisa kita pastikan bahwa kabar dari Bani Israel tersebut adalah kabar yang tertolak, kabar yang dusta. Kenapa? Karena redaksinya berbeda 180 derajat dengan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Insyaallah kita sampai pada baris ini. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa qad qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala sungguh telah berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil 'alamin." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia yang pertama kali dibangun adalah bangunan yang terletak di kota Bakkah. Nanti akan disebutkan apa itu Bakkah. Nah, mubarakan, di mana bangunan tersebut adalah bangunan yang diberkahi. Wahudan, sebagai pusat sumber hidayah lil alamin, untuk alam semesta. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan ay, maksud dari ayat ini, awwalu baitin, rumah yang pertama kali wudi'a, diletakkan, dibangun, li'umumin nas, untuk seluruh umat manusia, lil barakati wal huda, di mana rumah tersebut merupakan sumber berkah, rumah tersebut merupakan sumber hidayah. Bangunan apa itu? Al baitul ladzi bi Bakkah, yaitu rumah yang terletak di kota Bakkah. Kata Imam Ibnu Katsir, qila, ada yang menafsirkan Bakkah itu adalah Makkah, kota Makkah. Berarti apabila ditafsirkan dengan kota Makkah, berarti seluruh wilayah kota Makkah adalah wilayah yang diberkahi. Seluruh wilayah kota Makkah adalah sumber hidayah. Karena memang Al-Qur'an turun pertama kali di kota Makkah. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir di kota Makkah. Diutus, diangkat menjadi seorang nabi dan rasul di kota Makkah. Waqila, ada pula yang menafsirkan bahwa Makkah adalah mahallatul Ka'bah, tempat posisi Ka'bah. Jadi lingkupnya lebih kecil. Lingkupnya lebih kecil, daerahnya lebih kecil, yaitu cuma sekotak atau seukuran Al-Ka'bah Baitullahi Al-Haram, Baitullahi Al-Haram. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fihi ayatun bayyinat. Pada rumah tersebut, demikian juga proses pembangunannya, terdapat ayatun bayyinat. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay ala annahu bina'u Al-Khalil walidil anbiya min ba'dihi wa imamil hunafa min waladihi. Dari sisi mana bahwa Ka'bah tersebut adalah adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas? Kata beliau, dari sisi bahwa bangunan tersebut dibangun oleh tangan suci Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, di mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam statusnya adalah bapaknya para nabi. Min ba'dihi, maksudnya nabi yang datang setelah zaman beliau. Seluruh nabi atau mayoritas nabi yang datang hidup sepeninggal Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, mayoritas mereka berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Wa imamul hunafa min waladihi. Ka'bah tersebut dibangun langsung oleh tangan suci Nabi Ibrahim, di mana status beliau adalah imamnya orang-orang yang hanif, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaqtaduna bih, di mana seluruh orang-orang yang bertauhid, seluruh para hanif, seluruh para hunafa itu senantiasa meneladani Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Wa yatamassakuna bi sunanihi, mereka para ahli tauhid, senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Maksudnya berpegang teguh dengan gaya hidup Nabi Ibrahim alaihi assalatu wasalam. Walihada qala, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang sangat jelas. Di antara tanda tersebut adalah maqamu Ibrahim, maqamnya Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Apa itu maqam Nabi Ibrahim? Kata beliau, ay, maksudnya al-hajaru, yaitu sebongkah batu. Allazi, yang kana yaqifu alaihi qa'iman, di mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dahulu berdiri di atasnya, di atas batu tersebut. Lamar tafa'al bina, saat bangunan Ka'bah semakin tinggi. Jadi butuh tatakan atau butuh sesuatu yang bisa digunakan untuk berpijak di atasnya biar lebih tinggi. Nah, fawadha'alahu waladuhu hadzal hajar al masyhur liyartafi'a alaihi lamma ta'ala al bina' wa 'azma al fina'. Maka apa namanya, putra beliau Nabi Ismail meletakkan batu tersebut yang diperuntukkan untuk Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam naik di atas batu tersebut untuk apa namanya, membangun bangunan atas dari Al-Ka'bah, sehingga pada batu tersebut berbekas apa namanya, telapak kaki Nabi Ibrahim alaihi assalatu wasalam. Dan nanti disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tidak memakai sandal. Jadi yang mengecap atau yang membekas pada batu tersebut itu bukan sandal beliau, akan tetapi itu asli kaki beliau. Naam. Qala rahimahullah, wa qad kana hadzal hajaru mulsaqan bihaitil Ka'bah ala ma kana alayhi min qadimiz zaman ila ayami Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Dahulu posisi batu tersebut, batu maqam Ibrahim, itu sebenarnya melekat atau bersanding, menempel dengan dinding Ka'bah. Jadi dulu itu posisi batunya tidak seperti sekarang ini, ada jarak antara makam Ibrahim dengan Ka'bah. Nah, jadi dulu itu menempel, batu dengan Ka'bahnya menempel. Dari dulu, dari pertama kali batu tersebut diletakkan ila ayami Umar bin Khattab sampai zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa akharahu 'anil baiti qalilan. Umar bin Khattab membuat kebijakan untuk memundurkan sedikit atau menjauhkan sedikit dari Ka'bah. Li alla yashghala al-musallun 'indahu at-ta'ifina bil baiti. Nah, pertimbangannya Umar bin Khattab agar orang-orang yang sholat di belakang makam Ibrahim itu tidak mengganggu orang yang tawaf. Orang yang sholat di makam Ibrahim tidak mengganggu orang-orang yang tawaf. Coba bisa antum bayangkan, apabila makam Ibrahim itu menempel dengan Al-Ka'bah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتَّخِذُ مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلَّى. Ambillah makam Ibrahim itu sebagai sutroh dalam sholat. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang antum bayangkan coba, kalau misalkan batu tersebut menempel dengan Ka'bah, maka orang-orang yang sholat bersutrohkan makam Ibrahim tentunya akan menghalangi orang-orang yang tawaf. Disebabkan pertimbangan tersebut, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memundurkan sedikit makam Ibrahim seperti yang kita bisa lihat saat ini, sehingga orang yang tawaf bisa leluasa, yang sholat untuk mengambil makam Ibrahim sebagai sutroh juga leluasa. Nah, qala rahimahullahu taala wa tubi'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi hadza. Maka pada pemimpin-pemimpin setelah Umar bin Khattab mengambil kebijakan sama seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi para pemimpin setelah Umar bin Khattab itu tidak mengubah kebijakan Umar bin Khattab. Apa alasannya? Kata beliau, fa inna qad wafaqahu rabbuhu fi asya. Karena sejarahnya dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringnya Umar itu apa namanya? Pendapat beliau itu senantiasa selaras dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Jadi apa namanya? Sering Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau misalkan kita demikian? Sebuah pendapat disampaikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, seringnya setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang sama seperti pendapatnya Umar. Sama seperti pendapatnya Umar. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diberi julukan Al-Mulham, orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Beda antara wahyu dengan ilham, beda. Nah, Umar bin Khattab seorang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan ini, maka pemimpin-pemimpin setelah beliau berpendapat bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini tepat, tidak boleh dirubah sampai saat sekarang ini. Qala rahimahullah, wa qad kanat asaru qadamayil khalil baqiyatan fi shakhrati ila awwalil Islam. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dahulu bekas telapak kedua telapak kaki Nabi Ibrahim itu membekas jelas pada batu tersebut sampai Islam datang pertama kali. Yakni, kata beliau maksudnya, anna rijlahul karimah ghasat fi shakhra. Maksudnya bahwa kedua kaki beliau itu benar-benar membekas pada batu tersebut. Fasarat ala qadri qadamihi, sehingga membentuk bentuk telapak kaki Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam hafiyatan. Saat itu Nabi Ibrahim dalam posisi tidak beralas kaki. Lamun ta'ilatan, tidak beralas kaki. Walihada qala ta'ala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat Nabi Ibrahim beserta putranya Nabi Ismail meninggikan pondasi-pondasi Al-Ka'bah. Ai fi hali qawlihima, saat mereka berdua membangun, mereka senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Innaka anta as-sami'ul alim. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini, sungguh Engkau adalah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kemudian sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dalil atau beberapa hadis yang mengisahkan kepada kita beberapa kisah tentang keajaiban-keajaiban saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam beserta putra beliau Nabi Ismail membangun Ka'bah. Disebutkan ada keajaiban ini, ada keajaiban itu. Namun sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir sendiri bahwa sebagian besar atau bahkan seluruh kisah yang menceritakan keajaiban-keajaiban tersebut itu tidak berdasarkan sanad yang sahih. Jadi kesimpulannya hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah pegangan. Nah, kemudian di akhir-akhir bab ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita sejarah perjalanan Baitullahil Haram Al-Ka'bah. Kata beliau, wa fi sahihaini, di dalam sahihain disebutkan min hadisi Malik an Ibn Shihab an Salim anna Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar akhbara Ibn Umar an Aisyata, dari Aisyah hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah mengungkapkan kepada Aisyah, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika itu, alam tara anna qaumaki lamma banawul ka'bata iqtasaru an qawaidi Ibrahim. Aisyah, tahu enggak sih kamu bahwa dahulu kaummu, orang-orang Quraisy maksudnya, saat membangun Ka'bah kali kedua, jadi sejarahnya sebagaimana disebutkan oleh ahli-ahli sejarah bahwa Ka'bah itu pernah tertimpa banjir bandang, dilewati banjir bandang sehingga menyebabkan bentuk fisik bangunan Ka'bah ada yang roboh sebagiannya. Kemudian orang-orang Quraisy karena roboh mengumpulkan harta yang paling suci, harta terbaik yang tidak hasil riba, kemudian bukan hasil pencurian dan seterusnya. Pokoknya harta terbaik dikumpulkan oleh orang-orang Quraisy kemudian diinfakkan untuk membangun Ka'bah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqtasaru an qawaidi Ibrahim. Namun karena dananya tidak mencukupi, maka orang-orang Quraisy, kaummu wahai Aisyah, itu membangun Ka'bah itu tidak seperti bangunannya Nabi Ibrahim, ada yang kurang. Ketinggiannya ada yang kurang. Kenapa? Disebabkan dananya tidak mencukupi. Faqultu ya Rasulullah. Maka Aisyah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tarudduha ala qawaidi Ibrahim? Kenapa engkau tidak membangunnya atau merenovasinya sekarang seperti bangunannya Nabi Ibrahim? Tingginya itu seperti tingginya yang pernah dahulu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula anna qaumaki hadisu ahdin bi jahiliyah. Sebabnya wahai Aisyah, aku tidak melakukannya karena takut. Alasannya karena kaummu wahai Aisyah, karena orang-orang Quraisy, hadisu ahdin, baru saja bi jahiliyah, meninggalkan masa jahiliyahnya, baru masuk Islam. Nanti kalau misalkan saya bangun seperti bangunannya Nabi Ibrahim, takut mereka malah memberontak, menganggap ini menyepelekan Baitullahil Haram, takutnya seperti itu karena mereka baru masuk Islam. Oleh karenanya ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah melanjutkan, la anfaqtukan zal Ka'bah fi sabilillah. Kalau bukan dengan sebab itu, pasti aku akan berinfak untuk Ka'bah. Segala sesuatu yang terbaik untuk Ka'bah. Hartanya berasal dari harta yang paling suci. Wala ja'altu baba hadil ard, dan pasti akan aku jadikan pintunya itu rata dengan tanah. Maksudnya itu kalau sekarang kan sebagaimana yang antum bisa lihat, antum mungkin yang pernah ke sana atau sekedar melihat fotonya, pintu Ka'bah itu menggantung. Jadi tidak ada di sejajar dengan tanah, tidak. Namun sedikit menggantung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan aku jadikan pintunya itu rata dengan tanah. Maksudnya tanpa perlu untuk naik dengan tangga. Wala adkhaltu fihal hijr. Dan pasti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hijr Ismail itu pasti juga akan aku bangun, aku masukkan dalam bangunan Ka'bah. Dari sini kata para ulama bahwa Hijr Ismail atau apa namanya? celah kosong antara Ka'bah dengan Hijr Ismail itu kata para ulama itu termasuk bagian Ka'bah. Termasuk dari bagian Ka'bah. Kenapa orang-orang Quraisy tidak memasukkan celah kosong tersebut sebagai bangunan Ka'bah? Sekali lagi dikarenakan dananya yang tidak mencukupi, tidak memadai. Nah, wa illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingin membangun dan memasukkan daerah Hijr itu, celah kosong antara Ka'bah dengan Hijr Ismail, ada celah kosong di situ. Nah, Rasulullah pingin memasukkan daerah tersebut, celah kosong tersebut ke dalam bangunan Ka'bah, ke dalam bangunan Ka'bah. Dari sini kata para ulama, siapa saja yang sholat pada celah tersebut berarti dia telah sholat di dalam Ka'bah yang keutamaannya sangat sangat besar. Keutamaan sholat di dalam Ka'bah itu sangat besar. Namun kata para ulama, kita yang tidak bisa masuk ke dalam ruangan Ka'bah, kita bisa sholat di celah tersebut antara Ka'bah dengan Hijr Ismail. Qala rahimahullah, kata al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala melanjutkan, waqad banaha Ibn Zubair rahimahullahu ta'ala fi ayyamihi. Tatkala Ibn Zubair menjabat sebagai gubernur kota Makkah, Ibn Zubair pernah merealisasikan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merealisasikan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi falamma qatalahul Hajjaj, akan tetapi saat Ibnu Zubair dibunuh oleh Al-Hajjaj, kemudian kota Makkah dikuasai oleh khalifah ketika itu, kataba ila Abdul Malik bin Marwan, Al-Hajjaj mengirim surat kepada Abdul Malik bin Marwan, khalifah ketika itu, fa'taqadu anna Ibn Zubair innama sana'a dhalika min tilqa'i nafsihi. Maka Al-Hajjaj, demikian pula khalifah ketika itu, mereka menyangka bahwa Ibnu Zubair melakukan hal tersebut itu berdasarkan pendapatnya sendiri, bukan berdasarkan dalil. Oleh karenanya, Al-Khalifah Abdul Malik bin Marwan memerintahkan Al-Hajjaj untuk mengembalikan Ka'bah sebagaimana atau seperti semula. Nah, berjalan beberapa waktu, ternyata Abdul Malik bin Marwan baru tahu. Oh, ternyata Abdullah bin Zubair dahulu itu melakukan demikian berdasarkan dalil, ada dalilnya, ada hadisnya, yaitu ucapan Aisyah yang mengkhabarkan tentang keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau afan? Apa namanya? Kondisi Ka'bah tetap berlangsung sampai di zamannya Al-Mahdi Ibnul Mansur. Sampai di zaman Khalifah Al-Mahdi Ibnul Mansur. Nah, di zaman tersebut barulah Khalifah tahu. Oh, ternyata Abdullah bin Zubair dahulu itu melakukan hal tersebut berdasarkan hadis yang sahih, berdasarkan keterangan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Al-Mahdi ingin menjadikan Al-Ka'bah itu seperti bangunannya itu seperti keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Akan tetapi sebelum merealisasikan keinginannya, Al-Mahdi bin Mansur istasyara Al-Imam Malik bin Anas, meminta pendapat Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Faqalalah, maka Al-Imam Malik bin Anas menasihati Al-Mahdi bin Mansur, inni akhsha an yattakhadhal muluk lu'batan. Duhai Mahdi, biarkan saja Ka'bah seperti bangunan yang sekarang ini. Nah, karena aku khawatir nanti para raja akan menjadikan Ka'bah itu sebagai barang permainan. Mahdi berpendapat, udah kita jadikan seperti keinginan Rasul. Nanti setelah Mahdi, karena enggak tahu hadisnya mengatakan, loh Mahdi itu kenapa ya? Durhaka sekali dia. Bangunan Ka'bah kok dirubah-rubah? Dirubah lagi. Kemudian nanti sepeninggal khalifah pengganti Mahdi, khalifah setelahnya, perpandangan, loh kan ada dalilnya, ada hadisnya, dirubah lagi. Nah, menjadi barang permainan yang dikhawatirkan oleh Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fastaqarral amru ala ma hiya alaihil yauma. Oleh karenanya, semenjak itu Al-Ka'bah tidak lagi di otak-atik bangunannya sampai saat ini. Sampai di zamannya Ibnu Katsir dan sampai zaman kita sekarang ini. Nah, itulah tadi sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah sejarah pembangunan Ka'bah. Sejarah pembangunan Ka'bah, bahwa letak atau posisi Ka'bah sebenarnya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak penciptaan langit dan bumi, akan tapi bangunannya pertama kali dibangun oleh Al-Khalil alaihi assalatu wassalam. Dan pernah suatu ketika banjir bandang membanjiri Al-Ka'bah sehingga beberapa bangunannya runtuh, roboh. Kemudian orang-orang Quraisy mengumpulkan harta, harta yang paling suci, bukan dari hasil riba, bukan hasil pencurian. Kemudian dengan harta tersebut diinfakkan oleh orang-orang Quraisy untuk membangun kembali Ka'bah. Akan tapi orang-orang Quraisy tidak bisa membangun Ka'bah seperti bangunannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam karena keterbatasan dana ketika itu. Dan pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasalam punya niatan, kalau bukan seandainya orang-orang Quraisy baru masuk Islam, ingin untuk mengembalikan bangunan Ka'bah sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim, namun tidak sempat beliau laksanakan. Di zaman Ibnu Zubair dilaksanakan, direalisasikan oleh Ibnu Zubair, namun dikarenakan kesalahpahaman akhirnya dikembalikan lagi oleh khalifah ketika itu di zaman Al-Mahdi. Di zaman Al-Mahdi, apa namanya, Al-Mahdi ingin mengembalikan Baitullahi Al-Ka'bah sebagaimana bangunannya Nabi Ibrahim, namun dilarang oleh Al-Imam Malik bin Anas dengan alasan khawatir kalau nanti Al-Ka'bah itu menjadi barang permainan para raja. Oleh karenanya Ka'bah sampai sekarang ini, sampai detik ini, sampai hari ini dibiarkan sebagaimana sebagaimana terakhir kali kebijakan diambil terkait dengan bangunan Al-Ka'bah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Satu lagi yang disebutkan atau yang disinggung oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala tentang Hajar Aswad. Beliau sebutkan dalam sebuah hadis, namun hadis ini wallahu ta'ala a'lam bishawab, dhaif, tidak bisa dijadikan sandaran, namun tidak mengapa kita sebutkan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam hadis tersebut bahwa Al-Hajar Al-Aswad itu pada asalnya adalah batu yang dibawa turun Nabi Adam alaihi salatu wasalam dari langit. Ada yang mengatakan Nabi Adam, ada yang mengatakan para malaikat. Pada awalnya batu tersebut berwarna putih jernih seperti mutiara, batu dari langit. Akan tetapi dikarenakan dosa manusia, akhirnya lama kelamaan batu tersebut menjadi hitam legam sampai seperti saat ini. Nah, sekali lagi hadis tersebut hadis yang perlu dicek lagi kebenarannya, kesahihan hadis tersebut, derajat kesahihan hadis tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ada salah dan kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wa akhiru da'wah.